menghilangkan keluh dan resahku, membuatkan hatiku terhibur. Inilah yang sering ku kenang, keindahan cinta selama kita bersama. Tercium nan harumnya rambutmu, menatapi manisnya senyummu. Rasanya dunia dan isinya turut diselimuti cahaya. Andainya ini tak berakhir, akulah insan yang paling gembira bahagia. Mengalah bukannya aku mengalah, aku insan biasa. Bagiku tak ada yang pisahkan kita, ungkapan cinta semata. Tidak berupaya jamin bahagia, harta berkuasa. Sedangkan itulah yang menjadikan syaratnya. Mengapa engkau masih ku rindu, engkau masih ku cinta, engkau masih ku sayang. Sedangkan kau telah dimiliki oleh si dia yang berharta dan berbahagia. Membuatkan hati